ada murid. Resapi apa yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu menganugerahkan bagi diri kita. Ya. Coba, ya. Kalau suasana hati kita sedang khusyuk, ya. Saat kita membaca Al-Qur'an, seolah-olah enggan kita untuk berhenti. Ya. Kalau hati kita lagi khusyuk kepada Allah, kita mau baca Al-Qur'an mau berhenti satu lembar, kok terasa ingin melanjutkan ke lembar berikutnya. Tapi hadirin sekalian iman rahimakumullah, bagi orang yang tidak dalam keadaan nyaman batinnya, subhanallah, jangankan ingin khatam satu juz, ya. Satu lembar saja berat sekali. Hadirin sekalian iman rahimakumullah, kembali, ya. Bagi mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, tentunya bukan sekedar dibaca, akan tetapi mereka pahami, mereka tadaburi, maka surga rindu kepada mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat Utsman bin Affan beliau mengatakan, jika hatimu bersih, maka engkau tidak akan pernah merasa puas membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enak kita, ya. Baca Al-Qur'an, subhanallah. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Terkadang kita tidak tahu arti kata per kata dari Al-Qur'an, tapi ketika hati kita yang berbicara, terjadi respon yang luar biasa di hati. Kita bisa menangis padahal kita tidak paham ayat demi ayat itu. Bagi yang pernah haji atau umroh, ketika kita ikut sholat bersama para imam, dengan kekhusyukan mereka, dengan penghayatan mereka, dengan bacaan mereka, terkadang kita bisa menangis tanpa paham apa yang dibacakan oleh mereka. Nanti ada qiyamul lailnya, tentunya oleh para hafiz, Masya Allah, ya. Terkadang kita tidak tahu arti kata per kata, tapi kita dibawa ikut dengan alur yang dibacakan, ya. Kita ikut dengan bagaimana nuansa Al-Quran itu, sehingga tanpa sadar kita sadari kita menangis, teringat akan dosa-dosa kita, teringat akan bagaimana kealpaan kita, teringat hadirnya kota iman, ternyata kita melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita bersih, kita akan terasa begitu penasaran. Kita akan baca terus ayat demi ayat. Tapi kalau hati kita sedang kotor, hadirin ikhwatal iman, kok berat? Hadirin ikhwatal iman, rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah memberikan suatu tips kepada kita. Apakah betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau kita ingin tahu kita cinta dengan Allah atau tidak, an yu'rid nafsahu. Kita sodorkan diri kita di hadapan Al-Qur'an, kita suka enggak dengan Al-Qur'an? Kalau kita cinta dengan Al-Qur'an, maka berarti kita cinta kepada Allah, karena Al-Qur'an merupakan kalamullah. Maksudnya gimana, Ustaz? Kita mau keluar rumah, kita balik lagi. Kok balik lagi? Tanya sama istri kita. Handphone ketinggalan, mah. Pernahkah kita ketika keluar balik lagi? Kok kembali lagi, mah? Quran ketinggalan, mah. Handphone bisa 2, 3, 4, macam-macam. Ya, satu handphone bisa 2, 3 SIM card. Ya. Ketika kita keluar ketinggalan handphone bisa balik lagi. Tapi pernahkah kita ketinggalan Quran kita balik lagi? Ada yang ngeles, Ustaz kan Qur'annya udah dalam handphone. Kalau memang Al-Qur'annya ada dalam handphone, perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an. Naruhnya jangan sembarangan. Ada adab-adabnya. Kalau kita ingin masuk kamar mandi, masuk WC, kita switch off. Apalagi kalau yang pakai nada darinya azan atau ayat Al-Qur'an, ya. Kan enggak enak, ya. Walaupun ditaruh di saku tapi kita lagi duduk gitu, ya. Makanya beberapa ulama memfatwakan tidak baik nada dering seperti itu. Kita switch off. Apalagi sekarang ada banyak beberapa program, ya. Ada program Al-Qur'an dengan tafsirnya, ya. Ada juga hadis, ya. Itu adalah suatu terobosan yang ingin mempermudah kita. Tapi di satu sisi juga bagaimana kemudian adab kita. Ada yang kebal iman rahmatullah Allah. Waktunya ini. Hal yang berikutnya adalah tentang menyantuni orang miskin. Hadirin kebal iman rahmatullah Allah. Kita ingin sejenak mentadaburi surat dan ayat yang cukup akrab dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin? Fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini cukup akrab di telinga kita. Bahkan di antara kita banyak yang hafal. Bahkan mungkin tahu terjemahannya. Sejenak kita akan melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memperinci mereka-mereka yang dianggap mendustakan agama. Hadirin sekalian iman rahimakumullah. Ayat yang kedua Allah menyatakan bahwa orang yang mendustakan adalah agama adalah mereka-mereka yang du'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Hadirin sekalian iman rahimakumullah. Mengapa anak yatim begitu mendapatkan porsi yang lebih dari perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam? Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahihnya, ana wa kafirul yatim fil jannati ka hatain. Aku bersama mereka yang mengkafir, mereka yang mengayomi anak yatim di surga itu bagaikan dua jari ini berdampingan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Hal ini untuk mendidik kepada kita untuk menumbuhkan rasa empati. Kalau kita lihat anak yatim, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, harus kita sadari bukan susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak kita seperti anak yatim yang kita tatap saat ini. Apa jadinya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah? Sekiranya anak yatim itu merupakan anak kita. Belum lama ini hadirin ikhwatal iman, di salah satu televisi, ada perjalanan seorang host. Awalnya ini adalah untuk canda. Jadi ke daerah tempat bencana gempa di Pariaman. Ketika dia masuk ke area tersebut, awalnya sekali lagi untuk canda, dia bilang, kok serem, ada gerak-gerak. Ternyata suasana berubah, hadirin ikhwatal iman, menjadi suasana haru. Ternyata ada seorang anak kecil lagi jongkok, ditanya, dek lagi ngapain? Sang anak kemudian mengatakan, lagi kangen sama rumah. Loh kenapa emangnya? Ditunjukin, itu rumah saya. Ternyata rumahnya ikut hancur ketika gempa. Kemudian ditanya lagi, kesini sama siapa? Ada bapak, ada ibu. Dia bilang gak sama siapa-siapanya, cuma dia bilang, ada bapak, ada ibu. Loh, di mana? Ditunjukin ternyata kuburan. Hadirin ikhwatal iman, terus ada saudara-saudara yang lain. Gak ada, itu di sebelahnya adik saya. Kemudian beliau bercerita bahwa ketika terjadi gempa, ada seseorang yang kemudian menarik dia, membawanya, sehingga kemudian dialah satu-satunya yang selamat. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita masih belum tumbuh, bagaimana ternyuhnya hati kita, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala baru membukakan mata batin kita ketika itu terjadi pada keluarga kita. Bukan mustahil, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya pada keluarga kita. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita tatap anak kita. Mari kalau memang kita belum punya anak, kita lihat adik kita yang begitu manja kepada orang tua. Kita pula mereka manja dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Kita bayangkan anak-anak yatim yang tidak bisa seperti itu, hadirin ikhwatal iman. Karena itu di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara pada titik ekstrim. Jangankan ternyuh dan sayang, kalau sampai ada orang yang menghardik, sungguh hadirin ikhwatal iman, sungguh keterlaluan orang tersebut. Namun pada ayat yang ketiga, Allah berbicara pada titik ekstrim yang selanjutnya. menganjurkan saja tidak mau untuk menyantuni orang miskin. Karena itu hadir di kota iman, kalau bahasa Jakartanya, sudah kebangetan orang-orang seperti ini. Yang satu berada pada titik menghardik anak yatim, sudah tidak punya perasaan lagi. Yang satu jangankan membantu, menganjurkan, mengajak orang menyantuni orang miskin saja, ternyata tidak. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, hati yang seperti apa seperti ini? Ya. Karena itu hadirin khotbah iman, ya. Sayangnya saya enggak bawa slide-nya. Ya. Ada beberapa kisah, ada beberapa kejadian, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba memberikan sakit kepada orang. Ya. Hadirin khotbah iman, jangan sampai kemudian baru tumbuh perasaan iba kita, perasaan kasihan kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung di antara kita. Ya. Hadirin kota iman, mohon maaf. Tadi sekali lagi saya ada di belakang, saya duduk di samping saudara saya. Dia bilang, Masya Allah, lauknya banyak benar. Ya. Tidak sedikit di antara saudara kita, ya. Kita makan nasi, hampir bisa dikatakan makan lauk, lauknya nasi. Tapi tidak sedikit di antara kita yang makan nasi tanpa ada lauknya. Ya. Hadirin yang kota iman, tapi betapa banyak di antara mereka yang memiliki hati yang mulia. Ada seorang bapak-bapak, seorang kakek-kakek di daerah Mauk, Tangerang. Ya. Dalam suatu acara di bulan Ramadan dia ditanya, Pak, ini kalau bulan Ramadan buka puasanya pakai apaan? Dia bilang, pakai kopi. Oh. Kalau makannya, pakai sayur asem. Pakai daging, Pak. Dan biasanya sayur asem timbalannya daging. Kata dia, boro, kata pakai sayur asem. Dia sudah sedap benar, dengan gaya Betawi. Kemudian beliau ditanya, Pak, ini kalau ada duit, kalau ada rezeki, kira-kira Bapak mau ngapain? Subhanallah, beliau menjawab, ya, kalau ada rezeki mah, katanya. Saya pengen melur nih, katanya. Jadi ternyata di samping rumahnya itu ada sebidang tanah, ya. Dia pengen disemen. Ditanya, emang kenapa, Pak? Habis kesian anak-anak kalau sore pada ngaji, kalau hujan belok mereka. Subhanallah. Ya. Makan gak ketemu daging, betapa mulianya. Ketika ditanya kalau punya rezeki mau ngapain, cuma sekedar untuk beli semen. Saya kemudian mengatakan di salah satu majelis taklim, dosa kita kalau gak membantu orang kayak begitu. Kalau kita punya duit, yang kepikiran adalah untuk kita. Ya, dia lebih mulia dari kita. Makanya saya sering mengatakan bahwa akidah dan keyakinan seseorang terkadang tidak sama dengan intelektual seseorang. Atau dengan bahasa yang lebih tepatnya, intelektual seseorang belum tentu berbanding lurus dengan akidah seseorang. Hadirin kota iman, marilah kita buka. Ternyata masih banyak orang-orang mulia di tengah kita, yang mereka jauh kurang beruntung ketimbang kita. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya banyak mencerminkan bagaimana beliau sangat sayang dengan orang-orang yang miskin. Sampai kemudian beliau mengatakan dalam hadisnya, innama tunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong Allah Subhanahu Wa Taala karena ada orang-orang yang dhaif di antara kalian. Hadirin kota iman rahimakumullah, Luqman, ya, salah seorang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, beliau pernah berpesan kepada anaknya.